hati tak mendengar, bermulut tapi tak menyapa, berhati tapi tak merasa, berharga tapi tak sendiri. Bermata tapi tak melihat, bermata.